Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Berkat rahmatnya kita masih diberi kekuatan untuk menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan yang mulia ini. Pemirsa, saya Henidar Amru. Kita berjumpa lagi dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal surat Al-An'am. Pada episode ini insyaallah kita akan membahas ayat 74 dan seterusnya dari surat Al-An'am. Ayat-ayat ini antara lain menerangkan proses pembelajaran tentang keesaan Tuhan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Selengkapnya penjelasan ayat-ayat ini akan kita simak bersama narasumber kita Pak Quraisy Shihab. Selamat pagi Bapak, apa kabar pagi baik, ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan pemirsa, kita juga akan ditemani oleh ibu-ibu dari pengajian At-Tauhid Puri Bintaro Hijau, juga pengajian Al-Muhajirin Bekasi, dan pengajian Ar-Rahman Pondok Indah, juga pengajian dari Lentera Hati. Saya mau menyapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir di sini bersama kami. Baik, kita langsung saja untuk Pak Quraisy Shihab memberi penjelasannya. Silakan Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa, ibu-ibu, gak ada bapaknya ya. Oke, okay, ibu-ibu. Bapak sendiri, bapak paling ganteng. Bapaknya di rumah. Oke. Kita akan bahas ayat 73, berbicara tentang Nabi Ibrahim. Bagaimana proses yang beliau lalui sehingga menemukan Allah dan keesaannya. Bisa juga dikatakan bagaimana beliau mengajar kaumnya dan membimbingnya sampai akhirnya tahap demi tahap beliau membuktikan kepada kaumnya bahwa Tuhan Maha Esa. Ayat kita ini bermula dengan menyatakan A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa idz qala ibrahimu li abihi azar atattakhidu asnaman alihatan inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Renungkanlah wahai semua umat manusia, ketika Ibrahim, yakni Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu hidup atau lahir sekitar, kan sementara ulama berkata 2893 sebelum Masehi. Sekarang kita 2010. Iya. Jadi sekitar hampir 5000 tahun yang lalu. 5000 tahun. Renung-renungkanlah ketika Ibrahim berkata kepada abihi. Ab itu bisa berarti ayah kandung. Bisa juga berarti paman. Paman itu setingkat dengan ayah. Sebagaimana tante setingkat dengan ibu. Nah, banyak ulama menyatakan bahwa yang dimaksud dengan ayahnya di sini adalah pamannya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya dilahirkan ayah demi ayah, yakni leluhurnya, tidak seorang pun di antara mereka yang menyembah berhala. Sedangkan di sini Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya, bukan bapak kandungnya, yakni kepada pamannya, wahai yang bernama Azar, wahai pamanku, apakah kamu akan menjadikan berhala-berhala itu Tuhan-Tuhan? Saya melihat engkau dan kaummu berada dalam kesesatan yang nyata. Oke, okay, gitu ya. Kita ingin berhenti dulu sebab kita disuruh merenung. Mari kita merenung sejenak. Anak boleh saja menyampaikan, saya mau tidak mau berkata nasihat, bisa saja menyampaikan kebenaran kepada orang tuanya atau orang yang lebih tua darinya. Nabi Ibrahim ini di sini menyampaikan itu. Hanya saja kita perlu catat bahwa penyampaiannya ini bukanlah yang pertama kali. Nanti yang pertama kali itu beliau menyampaikan bahwa orang tuanya ini enggak benar. Itu ada disebut dalam surah Maryam. Di sana Nabi Ibrahim berkata, "Wahai bapakku tercinta, ya abati, kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar dan tidak melihat dan tidak bisa memberikan manfaat buat kamu? Kenapa itu? Wahai ayahku yang tercinta, sesungguhnya telah datang kepadaku pengetahuan apa yang kamu tidak datang kepadamu pengetahuan itu." Yakni aku sudah dapat wahyu dari Tuhan. Aku sudah dapat bimbingan dari Tuhan. Kamu tidak dapat bimbingan itu. Maka ikutilah aku. Nanti akan kutunjuki kepadamu, keberikan kepadamu petunjuk menuju jalan lebar yang lurus. Wahai ayahku, berulang-ulang dia dengan mesra, dengan hormat dia berikan tahukan kepada ayahnya. Begitu cara seorang menyampaikan kebenaran kepada orang yang lebih tua dari dia. Nah, ini ayat saya kembali berkata, renungkanlah. Ketika setelah berulang-ulang Nabi Ibrahim menyampaikan kepada ayahnya, renungkan ini. Ketika dia berkata kepada Azar, apakah kamu menjadikan berhala-berhala itu sebagai Tuhan-Tuhan. Pamannya itu pembuat berhala sekaligus penyembah berhala dan kaumnya menyembah berhala juga menyembah bintang. Kaum Nabi Ibrahim itu menyembah bintang. Nah, lanjutan ayat kita lihat, wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard liyakuna minal muqinin. Sebagaimana kami memberi bimbingan kepada Nabi Ibrahim untuk menyampaikan kebenaran kepada orang tuanya, sebagaimana itu, seperti itu juga kami menunjukkan kepada Ibrahim malakutas samawati wal ard. Apa artinya malakut? Malakut itu kalau kepemilikan mutlak yang ada di tangan Tuhan itu dinamai apa yang dimilikinya itu dinamai malakut. Jadi kepemilikan mutlak, kekuasaan mutlak. Karena itu kata malakut tidak digunakan kecuali buat Tuhan. Demikian juga kami menunjukkan kepada Ibrahim kekuasaan mutlak kami, kepemilikan mutlak kami di langit dan di bumi. Agar supaya dia menjadi salah seorang yang yakin. Okay. Kita lihat yakin. Apa sih artinya yakin? Percaya. Sama yakin dengan percaya. Beda ya. Yang mak beda, ya toh. Yakin dulu baru percaya, tuh percaya dulu baru yakin. Percaya baru yakin. Percaya. Jadi ya, jangan berkata saya yakin dan percaya. Katakan saya percaya dan yakin. Nah, apa bedanya sekarang? Percaya itu adalah pembenaran hati terhadap sesuatu yang bisa jadi masih ada keraguan menyangkut itu. Tapi kalau yakin itu pembenaran hati, tidak ada lagi keraguan setelah sebelumnya ada keraguan. Jadi Tuhan tidak yakin karena tidak pernah mengalami keraguan. Kita ini yang yakin kalau sudah mantap apa yang kita percaya. Saya kira itu. Oke, baik. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali. Maka tetaplah bersama kami dalam Tafsir Al-Misbah mengenal Surat Al-Ankabut. Tuhan tidak memberi aku petunjuk tentang siapa. Pemirsa, kita kembali lagi dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal Surat Al-An'am bersama Pak Quraisy Shihab. Silakan dilanjut, Pak. Baik. Ayat kita berbicara tentang Nabi Ibrahim, ya toh. Proses yang beliau lalui sampai menemukan Allah atau proses pembelajaran yang disampaikannya kepada umatnya sampai mereka meyakini tentang wujud dan keesaan Allah. Satu hal dulu yang saya ingin katakan. Orang-orang musyrik di Mekah itu mengaku bahwa mereka mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Islam juga sebenarnya mengikuti ajaran Nabi Ibrahim, kan? Tetapi mereka itu mengaku mengikuti ajaran Nabi Ibrahim tetapi tidak mengesakan Allah. Kita mengaku mengikuti ajaran Nabi Ibrahim dan kita mengesakan Allah. Karena itu pada ayat-ayat yang lalu sampai ayat 73 itu berbicara tentang kekeliruan kaum musyrik yang menyembah berhala, menjelaskan tentang sifat-sifat Allah. Dan karena mereka mengaku mengikuti Nabi Ibrahim, ayat-ayat kita ini berbicara tentang Nabi Ibrahim. Ya toh? Oke. Kita kembali. Jadi demikianlah kami mengarahkan, maksudnya mengarahkan jiwa raga Nabi Ibrahim untuk memperhatikan kuasa Allah, kepemilikan Allah di langit dan di bumi, agar supaya dia termasuk kelompok orang-orang yang yakin. Saya sudah terangkan apa arti yakin. Yakin itu bertingkat-tingkat. Saya tanya ibu, ibu pernah ke Amerika? Belum. Yakin ada Amerika? Yakin. Itu namanya ilmu yakin. Karena yakin tidak ada keraguan. Ibu pernah ke Mekah? Belum ada yang pernah ke Mekah? Ada. Yang pernah ke Mekah itu sudah lihat kota Mekah, itu namanya ainul yakin, matanya sudah lihat. Ya, orang yang tinggal di Mekah, yang tahu seluk beruk kota Mekah, itu namanya haqqul yakin. Ya, nah, ini Nabi Ibrahim diberikan petunjuk itu sehingga beliau sampai ke tingkat yakin. Tingkat yakin itu bisa jadi sampai kepada haqqul yakin. Ya, jadi bukan sekedar pengetahuan. Boleh jadi kita hanya sampai tingkat pengetahuan. Bahkan boleh jadi kita hanya sampai tingkat percaya. Oke, kita kembali. Apa yang dilakukannya? Falamma janna 'alaihi al-lail ra'a kaukaban. Sewaktu malam telah menutupi dengan kegelapannya, dia melihat bintang. Kata sementara ulama, yang dia lihat itu boleh jadi bintang kejora. Sangat cemerlang. Boleh jadi juga kalau kita katakan pembelajaran, boleh jadi dia antar kaumnya. Ayo yuk kita ke padang pasir atau kemana. Dia lihat bintang kejora. Bintang kejora itu sangat cemerlang. Biasanya terlihat pada saat matahari terbit atau pada saat matahari tenggelam sejenak, lalu dia bintangnya menghilang, kita tidak lihat lagi. Jadi sewaktu dia lihat itu, dia cuma lihat itu bintang, ini dia Tuhan kita. Apalagi kan mereka menyembah bintang-bintang. Falamma afal, waktu tenggelam, dia kata, saya enggak suka Tuhan yang hilang-hilang. Biasanya, kata ahli-ahli juga, tanggal 18, 19, 20 bulan Qamariyah, nanti ini 18 Ramadan, nanti lihat, itu waktu matahari mau tenggelam, itu bintangnya kelihatan dengan jelas. Tapi sesaat kemudian bulan terlihat, dia menghilang, bulannya terlihat. Nah, waktu itu dikatakan, falamma ra'al qamara bazighan, sewaktu dia lihat bulan terbit, setelah dia lihat ini tenggelam, apa yang dia katakan? Hada Rabbi, ini dia Tuhanku. Tetapi bulan menghilang juga. Falamma afal, setelah bulan itu menghilang, dia berkata, saya percaya dalam hati saya ada Tuhan. Kalian kan juga percaya ada Tuhan dalam hatimu yang kamu kira bintang atau bulan itu. Tapi dia katakan, kalau Tuhan tidak memberi aku petunjuk tentang siapa sebenarnya dia, maka pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat. Oke. Besok pagi, matahari terbit. Falamma ra'asy syamsa bazighatan, qala hadza rabbi. Hadza Akbar. Sewaktu dia lihat matahari terbit, dia bilang, ah ini dia Tuhan. Ini lebih besar. Oh, okay. Lebih gede. Ya, orang Jakarta bilang lebih gede. Lebih gede. Ini lebih besar. Cahayanya lebih terang. Hada Rabbi. Falamma afalat. Sewaktu matahari tenggelam, dia berkata, wahai kaumku, aku berlepas diri dari apa yang engkau persekutukan. Tidak ada, itu bukan Tuhan. Tuhan harus hadir terus, terlihat terus dengan mata hati. Nah, maka dia berkata, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatharas samawati wal ard hanifan wa ma ana minal musyrikin. Kita jelaskan ini. Inni wajjahtu wajhiya. Sesungguhnya aku mengarahkan wajahku. Kita lihat lagi. Apa itu wajah? Muka. Okay. Kalau ada satu orang tertutup seluruh badannya, mukanya saja yang kelihatan, bisa dikenal dia atau tidak? Bisa ya? Okay. Saya kenal dia, wajah. Kalau ada satu orang tertutup mukanya, seluruh badannya terlihat, bisa ketahuan atau tidak? Tidak bisa. Kalau begitu wajah merupakan kata untuk mengungkapkan totalitas manusia seluruhnya. Saya datang, saya dengan wajahku menghadap kepadamu. Bukan cuma mukanya yang datang, seluruh badannya, ya kan? Seluruh tubuhnya, bahkan segala sesuatu yang berkaitan dengannya. Nah, kita ini manusia, badan kita ini, wajah kita ini, ada enggak yang berkaitan dengan kita? Jiwa. Jiwa sudah masuk. Apalagi? Waktu ada enggak? Kita tidak bisa hidup tanpa waktu, iya. Ya kan? Tempat ada enggak? Iya. Ada. Punya harta enggak? Alhamdulillah ada. Ya toh, segala sesuatu yang berkaitan dengan Anda itu dinamai wajah. Nah, maka di sini jangan berkata dia datang menghadapkan mukanya, hatinya tidak. Iya. Jangan berkata bahwa dia datang menghadapkan wajahnya, dia tinggal waktunya. Seluruh totalitas yang berkaitan dengan dirinya, hartaku, jiwaku, itu nanti di tempat lain, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya kan? Ini yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim. Ini ajaran yang kita anut. Aku menghadapkan seluruh totalitas diriku lilladzi fataras samawati wal ard. Lilladzi, apa artinya itu? Untuk dia yang menciptakan langit dan bumi. Dia tidak kata, kita lihat lagi ini ketelitian Al-Qur'an ini. Saya menghadap kepada si A sana. Ada tidak tempatnya si A itu? Ada. Terkesan saya menghadap kepadanya. Tapi kalau saya berkata saya menghadap kepada Allah, seakan-akan Allah punya tempat. Maka di sini dikatakan saya menghadap, menghadapkan wajah menuju. Saya menghadapkan wajah disebabkan karena Allah. Itu yang dimaksud. Baik, kita lanjutkan lagi sebentar apa yang kita... Baik. Pemirsa, demikian penjelasan Al-Quran yang antara lain menerangkan sebuah pembelajaran yang logis yang disertai dengan tahapan-tahapan tertentu. Tetaplah bersama Tafsir Al-Misbah. Bacalah demi karena... Pemirsa, kita kembali lagi dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal surat Al-An'am bersama Pak Quraisy Shihab. Baiklah, kita akan melanjutkan untuk mendengarkan penjelasan ayat 74 dan seterusnya. Bapak, silakan dilanjutkan. Baik, jadi saya kembali. Wajah tu wajhiya lilladzi. Untuk atau demi untuk Allah. dia tidak Nabi Ibrahim atau ayat kita ini tidak memberi kesan bahwa Tuhan itu ada tempatnya. Karena Tuhan di mana-mana. Ya kan? Dimanapun. Jadi tidak ada tempat, dia tidak membutuhkan tempat. Itu sebabnya dulu ulama-ulama kita yang hebat-hebat itu dia tidak pernah berkata Tuhan ada. Tapi dia katakan Tuhan wujud. Tuhan apa? Wujud. Wujud. Wujud Tuhan. Wujud. Karena exist. Kata ada mengesankan tempat. Teliti itu, ya kan? Tuhan, Tuhan dia di mana-mana. Dimanapun Anda berada, dia ada di sana. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan wa ma ana minal musyrikin. Hanifan, lurus. Saya tidak di kiri, saya tidak di kanan, saya jalan lurus. Itu Nabi Ibrahim. Apa pembelajarannya kita mau lihat? Kalau mau mengenal Allah, Anda tidak bisa mengenalnya secara langsung. Ada anak ditanya, bagaimana sih itu sorga? Nggak bisa, gimana mau dijelaskan sorga? Katanya enak itu sorga, ya kan? Senang, gimana senangnya itu? Saya akan menjelaskannya supaya dia puas dengan memberi dia contoh apa yang paling dia senangi. Maka saya berkata lebih enak dari makan permen. Lebih enak dari makan es krim. Iya kan? Lebih enak dari es krim. Karena itu yang sampai di akalnya. Jadi disesuaikan. Disesuaikan. Kita begitu juga. Ini juga Nabi Ibrahim. Dia bilang ini ada yang atur ini bintang-bintang ini sampai dia ada tidak ada lagi dia beredar demikian. Jadi dia memperkenalkan Allah dengan ciptaannya. Allah kita tidak bisa kenal kecuali melalui ciptaannya. Ciptaannya begitu banyak, bukan cuma bintang. Jadi pengenalan kita terhadap Allah itu sangat terbatas. Sangat terbatas. Saya berkata misalnya itu komposer, itu pengarang lagu, itu siapa? Kenal? Ya saya kenal dia. Tapi saya kenal sepintas. Saya harus tahu semua nyanyian yang dia gubah. Itu baru saya bisa ngomong, oh dia hebat. Ya, bagaimana kita mau tahu semua ciptaan Allah? Bumi aja kita belum tahu. Tetapi saya tidak perlu untuk melihat. Saya pernah berkata begitu. Saya tidak perlu untuk berkata di sini ada kucing. Saya tidak perlu lihat kucing itu kalau saya sudah dengar dia mengeong. Iya. Iya kan? Begitulah pengenalan kita kepada Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak kaumnya. Dan itu cara yang digunakan oleh Al-Quran. Kita baca wahyu pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaq. Bacalah demi karena Tuhanmu yang mencipta. Melalui ciptaannya kita bisa mengenal Allah. Kita bisa mengenal bahwa dia maha mengetahui, dia maha kuasa dan lain-lain sebagainya. Nah, ini yang diperkenalkan oleh Nabi Ibrahim. Ajaran Islam merujuk kepada Nabi Ibrahim. Walaupun sebelum Nabi Ibrahim ada nabi-nabi kan? Iya. Apa keistimewaannya? Keistimewaan Nabi Ibrahim itu banyak sekali. Sampai-sampai Al-Quran melukiskan Nabi Ibrahim itu sebagai umat. Kalau saya berkata umat banyak orang ya. Tetapi karena sifat-sifatnya terlalu banyak, tidak bisa disandang kecuali oleh kumpulan orang, maka dia sendiri dinamai oleh Tuhan umat. dia Ibn Ibrahim halimun, sangat pengibah, awahun, sering berkata ah kalau lihat satu orang kesedihan, ah ada tamu, bukan dia cuma antar sampai pintu, dia antar sampai keluar. Subhanallah. Banyak sekali ajarannya. Yang terpenting dia mengajarkan bahwa Allah itu Tuhan semesta alam. Sebelumnya nabi-nabi itu tidak menggarisbawahi bahwa Tuhan semesta alam. Nabi-nabi sebelumnya sesuai dengan tingkat pemahaman kaumnya berkata Tuhan kamu. Tuhan kamu. Tuhan kamu. Biasakan Tuhan suku. Tuhan bangsa. Oh, iya. Nabi Ibrahim mengajarkan bahwa Tuhan ini, Allah ini, Allah semesta alam menyertai semua. Bukan hanya waktu dia sadar, juga waktu dia tidur. Bukan hanya waktu dia hidup, juga waktu dia mati. Dan sama sekali sedikit pun tidak mempersekutukan Allah. Ada orang-orang, ya, nah itu kelanjutan kita ini, apa namanya, dalam salat kan salawatnya juga kepada Nabi Ibrahim ya. Karena itu ajarannya itu. Tidak mempersekutukan Allah. Kalau kita berkata bahwa ini adalah penemuan Nabi Ibrahim, maka inilah penemuan manusia yang paling besar. Subhanallah. Ya. Karena penemuan Anda dalam bidang teknologi itu bisa membahayakan orang. Ya. Ini memelihara orang. Itu yang dikatakannya. Orang ada menemukan api, ada orang menemukan roda. Itu semua penemuan-penemuan yang luar biasa. Tapi inilah penemuan yang terbesar manusia. Kalau kita berkata ini penemuannya Nabi Ibrahim. Tapi kalau kita berkata ini pengajaran Tuhan, sebagaimana dikatakan di sini, sekaligus pengajaran untuk umat manusia, maka inilah yang mutlak harus selalu dipegang. Karena itu Allah berfirman, kalau ada dosa yang lain masih mungkin diampuni Allah. Ya kan? Tapi? Tapi kalau mempersekutukan Allah, tiada maaf bagimu. Okay. Ya kan? Saya kira itu ya. Baik. Okay. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Alam raya ini Tuhan berada di singgasana. Pemirsa Metro TV, Anda masih bersama kami dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-An'am. Sekarang tiba waktunya untuk sesi tanya jawab antara jemaah dengan narasumber kita. Ibu-ibu silahkan yang mau bertanya langsung kepada Pak Quraish Shihab. Silahkan Ibu. Saya Bu Pia ingin bertanya dengan Pak Quraish. Tadi sudah dijelaskan bahwa Tuhan ada di mana-mana. Sedang pada ayat Al-Quran yang lain dikatakan bahwa setelah menciptakan makhluknya, dia bersemayam di atas ars. Bagaimana memahami ini, Pak? Iya, Tuhan wujud di mana-mana. Tuhan di mana-mana. Ya kan? Dikatakan bahwa Allah bersemayam di atas ars. Itu bukan berarti bahwa Tuhan duduk di singgasana sana. Ya toh? Nah, saya akan beri contoh Ibu tentang arti arsy, singgasana Allah. Biasanya kita bayangkan dulu kehidupan kita sehari-hari. Biasanya singgasana itu lebih tinggi dari yang selainnya, ya kan? Raja duduk di singgasana. Allah subhanahu kita katakan misalnya dalam suatu negara, di negara kita ada presiden, ada gubernur, ada menteri, ada gubernur, ada kepala daerah, ada wali kota, ada sampai nanti kepala desa. Yang paling tinggi, yang paling di atas, itu mestinya kalau raja dia yang paling berkuasa. Alam raya ini Tuhan berada di singgasana. Saya tidak berkata bahwa wujudnya di sana seperti duduk, tetapi dia menguasai segala sesuatu. Ya kan? Nah, bedanya dengan manusia, kita lihat sekarang, manusia yang paling tinggi kedudukannya dalam suatu negara itu boleh jadi hanya tahu apa yang dilakukan oleh bawahan langsungnya. Iya. Presiden cuma tahu apa yang dilakukan menteri. Tidak semua juga yang dilakukan menteri dia tahu. Betul. Apa yang dilakukan oleh kepala desa dia enggak tahu. Nah, kalau Allah, karena dia maha kuasa, itu alal arsistawa, dia bukan kata berada itu, saya tidak suka itu, ya. Wujud. Tapi kita sudah terbiasa kan. Tuhan menguasai segala sesuatu karena dia berada di singgasana itu berarti bahwa kekuasaannya meliputi segala sesuatu dan bukan hanya yang terdekat tetapi sampai yang tingkat yang terendah. Itu artinya. Jadi dia tidak menunjuk tempat itu. Oke. Oke. Silakan Ibu. Sedikit pertanyaan dari saya. Jika ada seseorang yang sedang dalam pencarian, mencari keesaan Allah atau keyakinan pada Tuhan, seperti mungkin Nabi Ibrahim dalam konteks yang berbeda, tetapi sebelum itu ia meninggal dunia, bagaimana kedudukannya di hadapan Allah? Saya ingin berkata begini, Tuhan tahu niatnya. Kalau dia bersungguh-sungguh dalam pencariannya, kemudian dia memang ingin mendapatkan yang paling benar, tetapi dia belum dapat, maka saya harapkan dia mendapat anugerah Tuhan. Itu sebabnya orang berkata kekufuran itu bermacam-macam. Ada kekufuran karena keras kepala. Nah, itu dia udah tahu dia enggak mau terima. Ada orang yang mau cari tahu. Itu ada orang yang mencari ini. Saya sudah inilah sekarang. Tapi kalau ini salah. Ada yang memberi saya argumentasi lain yang saya anggap lebih benar, saya tinggalkan ini. Nah, orang yang semacam itu tulus mencari tapi tidak dapat. Kita harapkan Allah akan mengampuni dia. Hak prerogatif Allah itu. Dia juga tahu niatnya orang. Pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Tafsir Al-Misbah mengenal surat Al-Misbah. Kalau ada dua di alam raya ini yang Anda mengampuni. Masih bersama Tafsir Al-Misbah. Kita akan kembali pada sesi pertanyaan. Dan kita akan langsung saja. Silakan ibu-ibu yang mau bertanya langsung pada Pak Quresh. Nama saya Ibu Ade. Bagaimana akhirnya Nabi Ibrahim mengakui Allah yang Maha Kuasa? Pertanyaan saya Pak Quresh, apakah Nabi Ibrahim itu mendapat wahyu seperti Nabi Muhammad? Iya, kalau kita berkata Nabi Ibrahim, Nabi itu adalah seorang manusia yang mendapat wahyu dari Tuhan. Jadi beliau mendapat bimbingan Allah. Hanya dalam konteks ketuhanan, Allah menganugerahkan manusia akal. Ya toh? Jadi sebenarnya, walaupun tidak mendapat wahyu secara langsung dari Allah, Allah sudah menganugerahkan kepada kita manusia ini potensi untuk mengenal dalam batas-batas kemampuan kita sebagai manusia bahwa dia itu wujud dan Maha Esa. Kalau kita membiarkan seseorang tinggal di suatu tempat yang tidak ada manusia, tapi dia menggunakan pikirannya melihat alam keliling, dia pasti akan berkata bahwa ada Tuhan. Ya kan? Yang menjadikan kita itu tidak percaya Tuhan adalah lingkungan kita. Bacaan kita, nafsu kita, setan. Dalam ajaran Islam, semua manusia dilahirkan membawa fitrah, ya kan? Yes. Sebabnya Lebaran, Idul Fitri, kita kembali kepada fitrah kita. Nabi Ibrahim dalam konteks mencapai keyakinan, menurut ayat kita ini, diarahkan jiwa raganya untuk melihat kuasa Allah yang begitu hebat. Ya kan? Jadi semakin sadar seseorang tentang kuasa Allah, semakin dalam pengetahuan seseorang tentang alam raya, itu semakin dekat dia untuk meyakini, saya bukan percaya, berkata percaya, untuk meyakini tentang keesaan Allah. Ya kan? Seperti ibu, kalau ada dua tukang masak di rumah, masing-masing kuasa, masakannya jadi tidak enak, Bu. Ya kan? Nah, kalau ada dua di alam raya ini yang mengaturnya, pasti tidak akan seindah ini, bahkan bisa jadi tabrakan. Ya kan? Oke. Oke, baik. Selanjutnya. Saya dengan Ferry. Mungkin Bapak bisa menjelaskan apa ciri-ciri agama Hanif sesuai dengan ayat 79 tadi. Mohon penjelasan dari Pak Gures. Terima kasih. Hanif. Ya, mungkin kita bisa berkata begini, agama itu ada ayat fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Arahkanlah wajahmu, tadi kita sudah terangkan wajah ya, arahkan seluruh total dirimu kepada agama secara lurus. Fitratullahi allati fatarana nasa 'alaiha. Itulah agama yang lurus, yang hanif itu, itulah fitrah Allah yang atas dasarnya manusia diciptakan. Jadi agama yang lurus itu, yang hanif itu adalah yang sesuai dengan jati diri manusia. Kalau ada agama misalnya yang larang Anda kawin, bukan agama yang benar. Karena semua orang senang. Ya kan? Kalau ada agama yang larang Anda menyanyi, suka nyanyi dah. Itu tabiat manusia. Dia hanya mengarahkan jangan nyanyi yang melanggar, ya kan? Agama ini, karena itu agama yang hanif, kalau dia menetapkan suatu ketetapan dan ternyata itu berat Anda lakukan, dia katakan tidak usah, saya ganti yang lain. Karena ini hanif, sesuai dengan kita. Ya kan? Sesuai dengan fitrah. Sesuai dengan sifat fitrah kita, sesuai dengan jati diri kita. Nah, agama yang hanif itu, kita kembali lagi lihat. Kita ini manusia, diciptakan Allah sesuai dengan petanya. Itu istilahnya, sesuai dengan petanya. Kita ini berpotensi untuk meneladani sifat-sifat Tuhan sesuai kemampuan kita sebagai makhluk. Nah, saya beri contoh, Tuhan makan? Tidak. Bagus. Tidak makan, tidak minum, tidak kawin, ya kan? Kita contohi Tuhan melalui puasa. Jangan makan, jangan minum, jangan hubungan suami istri, tetapi sesuai kemampuan kamu sebagai manusia. Kamu tidak bisa puasa terus siang malam ini. Itu agama hanif, agama fitrah. Oke, baik Bapak, mungkin bisa dijelaskan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Pembelajaran kita saya kira begini ya. Yang pertama, kita kita dalam konteks mengenal Allah, kenalilah ciptaannya, pelajari ciptaannya, kita pasti akan sampai kepada suatu kesimpulan bahwa Dia Maha Esa. itu. Mungkin yang sebelum itu Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita untuk berbicara yang baik dan hormat kepada orang tua walaupun dia salah. Ya kan itu tadi. Yang ketiga, bahwa tingkat tertinggi dari kepercayaan dinamai yakin. Karena ketika itu semua tanda tanya yang pernah ada di dalam hati itu akan sirna dengan keyakinan itu. Saya kira itu. Iya, baik. Terima kasih banyak Pak Quraisy Shihab. Pemirsa, demikianlah pembahasan dari ayat-ayat surah Al-An'am yang diantaranya menegaskan ketauhidan yang benar, yakni menghadapkan wajah secara tulus dan murni dengan penuh keyakinan kepada Allah pencipta langit dan bumi. Insya Allah kita akan bertemu lagi dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal surat Al-An'am bersama Pak Quraisy Shihab pada episode yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan menyebutkan nama Allah, bulatkan tekadmu menempuh nasibmu kemanapun menuju. Serahkan menghidupkan matimu, serahkan pada Allah semata, serahkan duka gembiramu.